Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bersama mencari kebaikan di sisinya berupa kebaikan agama ini, karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan seorang agama ini sebagai bentuk kecintaan kepadanya. Allah akan memberikan agama hanya kepada orang yang dia cintai saja. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna allaha yuhibbu ad-dunya yu'ti ad-dunya innallaha yu'ti ad-dunya 'ala man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti min ad-din illa man yuhib. Allah azza wa jalla akan memberikan harta itu kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Namun Allah tidak akan memberi agama ini kecuali orang yang dia cintai. Maka seorang mengerti agamanya, lalu dia memahami dengan benar terhadap prinsip agamanya, maka sungguh itu merupakan kebaikan yang sangat besar, sebagai tanda Allah memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Sebagaimana hadis sahih, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, niscaya Allah pahamkan dia terhadap agama. Memahami agama barakallahu fiik membutuhkan sebuah proses, namanya ta'allum, belajar. Sebagaimana pula disebutkan hadis Bukhari, innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bita'allumi. Tidak lain yang namanya ilmu, ilmu agama ini, bit ta'allum, itu dengan cara dipelajari. Manakala kita ingin mengerti agama ini, memahami dengan pemahaman yang benar, maka hendaklah berusaha dengan talabul ilmi, ta'allum, belajar. Belajar dengan orang yang benar-benar kita siqah, percaya yang dia itu di atas pemahaman para salaf. Karena ilmu itu adalah agama itu sendiri. Al-ilmu huwa din, berkata Muhammad Ibnu Sirin, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Al-ad-din, al-ilmu huwa din. Ilmu itu adalah agama itu sendiri. Fandur amman ta'khudu dinakum, maka kamu lihat dari siapa kamu mengambil agama kalian. Demikianlah metode para salaf. Ilmu yang kita akan ambil adalah agama yang akan kita lakukan. Ilmu yang kita pelajari adalah agama yang akan kita yakini. Manakala mengambil ilmu dari orang yang pemahamannya keliru dan salah, maka orang tersebut beragamanya pun beramal di atas kesalahan. Oleh karena itulah barakallahu fiik, ini pada zaman Muhammad Ibnu Sirin, yang kelompok-kelompok bid'ah masih bisa terbaca, terlihat, bisa digolongkan dengan hitungan angka 1, 2, 3, belum sebanyak di zaman kita. Kalau di zaman itu saja sudah selektif mengambil ilmu dari orang yang jelas prinsip agamanya, manhajnya, lalu bagaimana pada zaman sekarang ini? Dengan sekian banyak manhaj, metode yang ditempuh oleh banyak kelompok-kelompok, ya ini seorang kalau tidak dipahamkan akan sulit mengerti agamanya. Dia terjebak kepada kebid'ahan, terjebak kepada hizbiyah. Yang mana yang namanya hizbiyah adalah kebid'ahan yang akan merusak beragama seorang. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, kelompok, yaitu mengelompokkan dengan manhajnya, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka kita sebagai muslim yang berjalan di atas manhaj para salaf, kita hanya berbangga dengan agama ini, dan kita berkumpul pun di atas manhaj ini. Wa hadhihi ni'mah al-'azimah, yang wajib untuk kita selalu jaga. Oleh karena itu, kesalahan yang besar bagi seorang penuntut ilmu ketika dia tidak berhati-hati dalam mengambil ilmu, dalam keadaan tidak tahu manhaj dan jalan yang ditempuh oleh orang yang dia akan ambil ilmunya. Kalau tidak salah, maka barakallahu fiik, apa yang dia ambil karena kesalahan dari orang yang mengajarkan kesalahan, maka terus dia akan terjatuh kepada kekeliruan. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala kefahaman dan dimudahkan untuk memahaminya dengan metode tadi, mencari manhaj para salaf dan berjalan bersama orang yang berjalan di atasnya. Barakallahu fik. Nah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kaidah yang dibangun oleh ulama kita dalam memahami perkara tauhid dan syirik. Masih berbicara perkara yang besar ini, tauhid dan syirik. Dan untuk memahami prinsip ini, para ulama membuat kaidah, kaid, sebuah pondasi agar pemahaman kita benar, tidak keliru. Dan kaidah ini dibangun di atas kitab was-sunnah. Dan kita telah sampai pada kaidah yang ketiga. Nah, kita ulang kembali ucapan Syekhul Islam. Al-qa'idatu as-salisatu, kaidah yang ketiga dalam kita memahami tauhid dan syirik sekaligus para pelakunya. Apa kata mu'alif? An-nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarrikin fi ibadatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah manusia yang bermacam-macam ibadahnya mereka. Nah, minhum man ya'budu al-malaikata, di antara mereka ada yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was-solihin, di antara mereka ada yang nyembah para nabi dan orang soleh. Perhatikan di sini, saya akan menyebutkan kaidah. Nah, bahwasanya Nabi SAW muncul di tengah manusia yang bermacam-macam ibadah-ibadah mereka. Ada di antara mereka yang menyembah para malaikat, ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, dan di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon. Dulu, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Empat contoh keadaan manusia di zaman jahiliyah. Ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang soleh, ada yang menyembah batu dan pohon, ada yang menyembah barakallahu fik matahari dan bulan. Lalu setelah beliau gambarkan seperti ini, wa qatalahum an-nabiyyu, dan nabi memerangi mereka. Dan nabi memerangi mereka. Mereka yang mana? Mereka-mereka ini, orang-orang musyrikin. Walam yufarriq bainahum, dan tidak dipisah-pisahkan di antara mereka. Dan nabi memerangi mereka semua, yang nyembah malaikat, yang nyembah nabi, yang nyembah orang soleh, yang nyembah batu, yang nyembah bulan, yang menyembah matahari, diperangi semua, tidak dipisah-pisahkan. Ini Syekh ingin memahamkan kaidah ini Karena ada sebagian orang yang nyembah orang soleh, beranggapan ini kan saya nyembah orang soleh, masa masih disalahkan dan diperangi? Kami kan beribadah kepada para nabi, meminta kepada nabi dan para wali, masa masih dikatakan orang musyrik? Undur. Bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan sama. Yang nyembah malaikat dengan yang nyembah batu sama, diperangi. Tidak kemudian, oh ini karena menyembah para wali, jangan. Oh ini karena nyembah nabi, jangan diperangi. Tidak. Semuanya diperangi. Barakallahu fik. Sehingga sudah tergambar dan kita pahami bersama, segala praktek kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, apapun jenis perbuatannya yang dia lakukan, baik menggunakan nabi dan orang soleh, batu ataupun pohon, itu namanya perbuatan syirik. Dan itu harus barakallahu fikum ditiadakan. Makanya nabi pun memerangi mereka semuanya. Barakallahu fikum. Adapun dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua, yang nyembah wali, nyembah nabi, yang nyembah batu dan matahari, sama diperangi. Dalilnya surat Al-Baqarah 193. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka, mereka orang-orang musyrikin, dan perangilah oleh kalian wahai nabi dan para sahabat, mereka orang-orang musyrikin, sehingga tidak ada fitnah. Fitnah artinya kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga ibadah semuanya hanya untuk Allah. Syahidnya di sini, nah, dalilnya di sini, wa qatiluhum, dan perangi hum mereka. Mereka di sini amun, bersifat umum, likulli al-musyrikin. Nabi diperintahkan memerangi mereka semua orang-orang musyrikin. Lam yustasna ahada, tidak dikecualikan. Artinya nabi memerangi orang-orang Yahudi yang meyakini Uzair anaknya Allah, memerangi orang Nasoro pada saat itu yang meyakini Isa sebagai ilah min dunillah, dan nabi juga memerangi orang-orang Arab yang mereka menjadikan Lata dan Uzza sebagai sesembahan dari selain Allah. Tidak ada bedanya. Sehingga beliau pun menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla ini. Nah, ma'asyiral muslimin, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan poin ini sampai pada ayat tadi. Lalu setelah kita mengetahui bahwasanya nabi tidak memilah milih orang yang berbuat syirik dan kesyirikan yang mereka lakukan baik menggunakan orang soleh ataupun batu, maka di sini Na'am Syekh akan menyebutkan dalil-dalilnya. Adanya orang yang menyembah matahari dan bulan. Kita lanjutkan. Wadalilu asyamsi wal qamari. Adapun dalil adanya orang yang menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, wa min ayatihi al-laylu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dalam surat Fusilat ayat ke-37, Fusilat 37, Allah sebutkan adanya orang yang menyembah matahari dan bulan. Wa min ayatihi, dan di antara ayat bukti adanya Allah. Apa itu? Al-lailu wan nahar. Adanya waktu malam, adanya waktu siang. Nah. Wa syamsu wal qamar. Adanya matahari, adanya apa? Bulan. Semua itu makhluk bukti adanya Allah. Setelah itu Allah katakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Nah, lihat di sini. Karena sujud termasuk ibadah. Nah, Allah sebutkan salah satu praktek ibadah yang namanya sujud. Dan sujud itu ibadah. Janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Sujud itu hanya untuk Allah saja. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujud itu hanya kepada Allah saja, yang mana Allah pencipta itu semua. Jika kalian hanya beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dalam ayat Fusilat 37 berkata Syekh Shaleh Fauzan, dalla ala anna hunak. Ayat ini menunjukkan bahwa di sana man yasjudu lisyamsi wal qamar, ada orang sujud kepada matahari dan bulan. Apa pasti ada orang sujud kepada matahari? Masih ada. Mereka namakan Shinto. Tuhan Shinto. Mereka di pagi hari sujud ketika matahari nongol. Di sore hari sujud saat matahari apa? Tenggelam. Inilah para penyembah matahari. Mereka meyakini matahari makhluk yang besar. Banyak manfaatnya. Sehingga mereka pun sujud beribadah kepada matahari. Sungguh orang ini ditipu oleh syaitan. Mereka telah ditipu oleh syaitan sehingga menyembah makhluk. Makhluk menyembah apa? Makhluk. Hamba menghamba kepada hamba. Ini kehinaan namanya. Matahari itu makhluknya Allah. Dalilnya adalah hadis ketika Yusa ibn Nun, salah satu nabi dari Bani Israel, berperang hendak menaklukkan Baitul Maqdis. Pas waktu itu hari Jumat. Maka ketika berkecamuk perang melawan musuh, ketika itu sudah ba'dal asr. Nah, padahal besok hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari besar mereka. Hari besarnya mereka hari Sabtu. Hari saat tekun ibadah. Mereka berharap kepada Allah agar perang ini, Baitul Maqdis ini bisa dikuasai hari ini, hari Jumat. Jangan sampai perang berlanjut sampai hari Sabtu. Hari besar besok. Maka Yusa ibn Nun berdoa kepada Allah. Seraya memanggil matahari yang mau tenggelam. Ya. Innaka ma'murah. Ya syamsu wahai matahari. Innaka ma'murah. Kamu ini makhluk yang diperintah oleh Allah. Wa ana ma'mur. Saya juga nabi yang diperintah oleh Allah. Fakhbis anna. Ya Allah, tahan matahari. Maksudnya matahari jangan dulu segera apa? Tenggelam. Sampai kami memenangkan peperangan ini. Maka Allah Ta'ala pun menahan. Mengabulkan doa. Yusa ibn Nun memimpin pertempuran. Dan berhasil merebut Baitul Maqdis pada saat itu. Dan matahari pun ditahan oleh Allah. Nah, berarti syahid dari kisah Yusa ibn Nun, kata kalimat innaka ma'murah, kamu ini diperintah oleh Allah untuk tenggelam. Untuk tenggelam karena Allah yang menyuruh. Wa ana ma'mur, saya juga diperintah oleh Allah untuk berjihad. Allahumma hbis 'anna, tahan matahari untuk kami ya Allah. Jangan sampai perang berlanjut sampai hari esok. Pokoknya matahari tenggelam, menang sudah. Masya Allah, Allah kabulkan. Matahari belum tenggelam, sehingga pasukan mereka berhasil menguasai apa? Baitul Maqdis. Barakallah. Berarti orang yang nyembah matahari, itu orang yang mempertuhankan makhluk. Dia sendiri makhluk. Dhaif, lemah. Idza syamsu kuwirat. Hah? Kalau matahari digulung. Kapan matahari digulung? Pada hari kiamat. Naam. Oleh karena itulah walihada naha rasulu. Oleh karena itulah Rasul SAW melarang. Anis salati, melakukan salat. Inda tulu'i syamsi wa inda hurubiha saddan lizzari'ah. Ketika nongolnya matahari di ufuk sana, begitu nongol. Ataupun saat mulai masuk tenggelam. Nabi melarang melakukan sholat pada saat itu sebagai penghalang. Melakukan hal yang serupa dengan orang musyrik. Lianna hunaka man yasjudu lisamsi inda tulu'iha wa yasjudu laha inda hurubiha. Karena para musyrikin penyembah matahari beribadah kepada matahari saat nongol matahari dan ketika mau tenggelamnya apa? Matahari. Fanuhina an nusalliya fi hadzainil waqtain. Maka Allah atau Nabi melarang kita sholat pada dua waktu itu. Wa in kanat as-shalatu lillah. Sekalipun sholat yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Kenapa dilarang? Lima kana fi as-shalati fi hadal waqti musyabahah li fi'lil musyrikin. Karena sholat pada saat waktu itu dua waktu itu menyerupai praktek ibadahnya orang musyrik yang menyembah apa? Matahari. Maka karena itu perkara yang mirip prakteknya ibadah orang musyrik, muni'a min dalik, Allah Ta'ala melarang hal tersebut, saddan lidzari'ah, sebagai penghalang, pencegah hal yang haram. Alati tuqtufdo ila syirki, yang itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam ja'a bi nahyi 'ani syirki, sedangkan rasul datang membawa syariat mencegah dari kesyirikan, mencegah dara'ihi al-muftiyah ilaih, yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Naam. Oleh karena itu, contohnya apa? Contohnya ialah upaya menghalang-halangi supaya tidak terjadi praktek kesyirikan. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Hadis Bukhari. Kuburan beliau ditembok 3 lapis. Sehingga tidak semua orang itu sembarangan masuk. Tertutup rapat. Karena para umat sebelum umat ini, mereka mengagungkan para nabi dan orang soleh sehingga mereka sembah. Maka nabi sebelum wafat berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Itu doa beliau. Kira-kira terkabul enggak doa beliau? Tentu doanya terkabul. Allah jaga sampai hari ini. Khadimul Haramain, semoga Allah menjaga mereka, penjaga dua kota, Mekah dan Medina, benar-benar menjaga akidah ini. Jangan sampai orang berbuat syirik. Tapi begitulah. Ketika seorang muslim berani menegakkan agama tauhid, banyak pihak-pihak yang tidak suka. Wah, itu dakwah Wahabiyah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, dan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwah tauhid. Alhamdulillah. Maka ada di antara orang yang usul ingin mengagungkan kuburan nabi, minta izin kepada penguasanya, penguasa Haramain. Usul bisa mengagungkan, tapi pengagungan yang dimaksud adalah praktek-praktek istighosah, berdoa kepada rasul. Ini tentunya kesyirikan. Kalau mau bersolawat dari Indonesia saja bisa. Sampai kepada beliau. Mau bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai untuk beliau. Nah. Tapi demikianlah. Naam. Ada di antara pihak-pihak yang kemudian justru ingin menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat untuk ibadah. Padahal ini dicegah oleh beliau. Termasuk sholat pada 2 waktu itu. Yang kedua, wadalilul malaikah, dalil adanya manusia yang nyembah malaikat, adalah surat Ali Imran ayat 80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wa nabiyyin arbaba. Dalam surat Ali Imran ayat 80 Allah katakan wala ya'murakum, dan Allah tidak menyuruh kalian antatahidul malaikata, untuk menjadikan para malaikat, wa nabiyyin, dan para nabi, arbaban, sebagai sesembahan. Karena ada sebagian orang yang mereka menjadikan para malaikat sebagai sesembahan dari selain Allah. Nah. Iya. Ada yang menjadikan para nabi sebagai sesembahan dari selain Allah. Maka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Saba ayat 40. Ketika orang yang nyembah para malaikat, nanti mereka dikumpulkan. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Dalam surat Saba 40. Dan pada hari itu Allah kumpulkan mereka semuanya. Sumayaqulu. Lalu Allah pun bertanya. Nah, lil malaika ahaula, apakah mereka-mereka itu iyakum kanu ya'budun? Apakah mereka-mereka ini kepada kalian mereka itu disuruh beribadah? Malaikat pun menjawab, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau wahai Allah, engkau adalah pelindung-pelindung kami dari selain mereka. Demikianlah barakallahu fik, mereka yang menjadikan malaikat sebagai arbaban nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dan mereka akan saling mengingkari. Ya. Oleh karena itu berdoa hanya kepada Allah. Jangan memanggil malaikat, ya malaikat Jibril, dimintai kekuatannya. Dengan kekuatannya Izrail, dengan kekuatannya Israfil, berilah kekuatanmu. La ya ibadallah. Berdoa hanya kepada Allah. Sekalipun menyebut nama mereka, sebutlah kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Allahumma Rabba Jibril. Ya Allah, tetap Allah. Rabbnya Jibril. Jibril itu makhluknya Allah. Dalam doa tahajud istiftah antum hafal. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiris samawati wal ard. Alimil ghaibi wa syahada. Kita menyebutkan nama malaikat yang itu makhluk-makhluk Allah yang besar. Allahumma Rabba Jibril. Rabbnya Jibril, yaitu Allah. Jibril makhluk yang besar dan tugasnya mulia menurunkan wahyu. Wa Mikail. Mikail adalah makhluk yang besar yang dia mengatur air hujan turun ke dunia. Wa Israfil adalah yang meniup sengkala saat manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya. Bertawasul menyebut nama-nama Allah, nama-nama malaikat sebagai makhluk-makhluknya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan. Bukan meminta kepada bukan minta kepada Jibril, Mikail, tapi minta tetap kepada Allah. Tapi ada sebagian orang yang justru memintanya kepada para malaikat. Na'udzubillah. Lalu yang ketiga, wa minhum, ada juga di antara manusia, kata Syekh, yang menyembah para nabi. Surat Al-Maidah 116. Contohnya adalah Nabi Isa. Dalam surat Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu, ketika Allah berkata kepada Isa ibni Maryam. Apa kata Allah kepada Isa nanti? A anta qulta linnas? Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia? Ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku. Siapa ibunya? Maryam. Apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Isa nanti. Nah, akan ditanya oleh Allah, kenapa orang itu mengatakan Tuhan itu tiga? Tuhan anak, Tuhan ibu, dan Tuhan Bapa yang di sorga. Apa kamu yang mengatakan, wahai Isa? Barakallah. Berarti ada sebagian orang yang menganggap Isa dan ibunya itu Tuhan. Ini adalah ucapan syirik, kufur. Maka Allah menceritakan ayat berikutnya, Nabi Isa pun menjawab, Subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah aku akan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Maksudnya mengingkari. Maha suci engkau ya Allah, tidak akan aku katakan, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu ucapan batil. Itu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Jika aku yang mengatakan, lihat, jika aku yang mengatakan demikian, faqad alimtahu, sungguh engkau telah mengetahui. Karena bagi Allah tidak ada yang samar. Berbicara kemarin, berbicara sekarang, berbicara besok, Allah tahu. Makanya Nabi Isa yakin, jika aku yang mengatakan, faqad alimtah, engkau ya Allah sudah tahu. Siapa yang mengatakan? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Di sini barakallahu fikum dalil bagaimana sebagian orang yang mempertuhankan Nabi Isa. Kalau tadi mempertuhankan siapa? Malaikat. Setelah itu sebagian mereka menyekutukan dengan Nabi Isa. Karena mereka menganggap ini orang soleh, sehingga mereka na'am ketika mempersekutukan Allah dengan orang soleh, maka mereka nanti di hari kiamat, antum lihat tadi berhala-berhala yang mereka sembah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah itu khasabu jahannam, akan jadi umpannya jahanam. Antum laha waridun. Kalian akan mendatangi jahanam. Kalau kamu nyembah kayu, batu, itu jadi umpannya jahanam bareng dengan kamu. Demikian Allah hinakan mereka. Yang disembah dan yang menyembah dimasukkan apa? Jahanam. Ing walau kana haula alihatan ma waraduha. Lalu Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 98, kalau itu Tuhan yang benar, tidak akan mendatangi jahanam. Paham tuh? Jadi ketika mereka mendengar bahwasanya mereka yang menyembah dari selain Allah dan yang disembah dari selain Allah itu jadi umpannya jahanam dan mereka akan masuk ke sana, maka Allah ajak mereka berpikir, laukan haula, kalau itu yang kamu sembah itu alihah, Tuhan yang benar, ma waraduha, tidak mungkin mendatangi apa? Jahanam. Masa ada Tuhan kok bareng dengan yang nyembah masuk jahanam. Orang ibadah sih kepinginnya masuk mana? Masuk surga apa masuk jahanam? Masuk surga. Tapi ini malah mendatangi jahanam bersama yang disembah. Maka Nabi Isa yang mereka sembah berlepas diri. Nabi Isa yang mereka sembah itu berlepas diri. Bukan Nabi Isa yang mengajarkan. Tapi yang mengajarkan adalah orang Yahud. Yang menyusup ke dalam kelompok agama mereka. Namanya Paulus. Paulus, mereka, dia itu belajar, orang Yahudi. Belajar kitab Injil. Setelah belajar jadi orang alim. Nah, setelah masuk jadi orang alim, dia masukkan akidah salisus salasah, trinitas. Nah, mereka mulai terbawa pemikiran akidah syirik. Sehingga dalam agama mereka sendiri berpecah. Di tengah mereka sendiri berpecah. Maka Nabi Isa sekali lagi berlepas diri. Tidak akan dimasukkan ke dalam jahanam bareng dengan siapa? Mereka. Ya wis nek aku nyembah Isa kon nanti masuk bareng sama Nabi Isa kemana? Ndak. Nabi Isa tidak mengajarkan kesyirikan. Dan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari jahanam. Dalam ayat 101 dan 2. Innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah dahulu ditetapkan baginya oleh kami kebaikan, ulaika mereka itu dijauhkan dari jahanam. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak akan mendengar suaranya jahanam. Gelegar suara jahanam tidak akan mendengar. Nabi Isa bukan jadi umpannya apa? Jahanam. Tidak bareng dengan kamu. Diselamatkan oleh Allah dia karena yang mengajarkan kesyirikan bukan dia. Paulus. Demikianlah ketika mereka menjadikan Nabi sebagai apa? Ilah. Sehingga Tuhannya itu, gambarnya Nabi Isa itu bermacam-macam. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya selodok, begitu. Mungkin gambarnya sesuai dengan daerahnya. Dibawa kemana-mana. Maka seorang muslim tidak pantas mempertuhankan nabi. ditulis dengan tinta emas, ditaruh di kertas, dimasukkan dompet, ben ndak ada copet. Apa ini? Kertas dianggap bisa menolong karena ada nama beliau. Bermanfaat ya ibadallah. Itu tiwalah, syirikan. Barakallahu fiik. Ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak menjadikan para nabi sebagai sesembahan dari selainnya dalam berdoa, beristighosa, dalam bertawakal. Nah, wa dalilu salihin, dan juga yang keempat, dalil adanya orang yang nyembah orang soleh. Surat Al-Isra 57, Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabah. Ulaika, mereka itulah orang-orang soleh, para nabi. Yad'un, mereka berdoa. Yabtaghun, mereka mencari, ila rabbihim, kepada Rabbnya, al-wasilah, perantara. Kata Ibnu Katsir, wasilah itu perantara, yakni amal soleh. Yataqarrabun, mereka mendekatkan diri menggunakan perantara amal soleh. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabah. Siapakah yang paling dekat dengan Allah, yang mengharapkan rahmatnya dan takut dari siksanya? Dalam ayat ini dalil, yakni anna hunaka man abada solihina minal basar. Di sana masih ada orang yang menyembah orang soleh dari kalangan manusia. Kila, sebagian ulama menyebutkan, nazalat hadihil ayatu fiman ya'budul masih. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini Al-Isra 57 turun berkenaan kepada orang yang nyembah Nabi Al-Masih dan ibunya. Wa uzera, dan menyembah Uzair. Ya, berarti ahlu kitab Yahudi dan Nasara. Anal Masiha, bahwasanya Al-Masih, wa ummahu, dan ibunya Maryam, wa Uzairon, dan Uzair, kulluhum ibadunillah. Mereka itu hamba-hamba Allah. Yataqarrabun ilallah, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjun rahmatahu wa yakhafun azaba, mereka berharap rahmat Allah, takut dengan siksa Allah. Na'am, fahum ibadun muhtajun ilallah. Isa dan ibunya dan Uzair, semua itu hamba Allah yang membutuhkan Allah. Muftaqirun ilaih. Mereka itu membutuhkan, fakir kepada Allah. Yad'un, bahkan berdoa. Wa yatawassalun, menggunakan tawassul, perantara. Dengan apa? Bitto'ah, dengan ketaatan. Antum tahu Maryam? Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putrinya Imran, wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Bapak ibunya bernadar ketika hamil. Nadarnya ialah, kalau bayi ini lahir, saya bernadar anak ini akan jadikan sebagai pelayan Masjidil Aqsa. Begitu Ali Imran, keluarga Imran, lahir, melahirkan anak-anak perempuan. Siapa dia? Maria. Maka bayi ini, anak ini pun kemudian menjadi pelayan dan ahli ibadah di Masjidil Aqsa. Ahli ibadah. Iya. Sampai yang merawat itu heran. Ketika dia masuk ke kamarnya, didapatkan di situ bermacam buah. Ana laki hadha, buah dari mana ini? Huwa min indillah. Buah ini datang dari sisi Allah. Wali namanya. Karena ini bukan nabi, bukan rasul. Wanita yang sangat soleh, waliullah. Begitu dalam Al-Quran itu bisa baca kisahnya. Sampai ada surat apa namanya? Surat Maryam. Berarti dia hamba Allah, bukan Tuhan. Nah, membutuhkan kepada Allah, yakni al-qurb minhu, butuh pendekatan diri kepada Allah. Bita'atihi wa ibadatihi, dengan menjalankan ketaatan dan ibadah. Fadalla ala annahum la yusluhuna lil ibadah. Kalau begitu, Isa, ibunya dan Uzair, semua adalah hamba Allah yang mereka beribadah kepada Allah. Di annahum bashar muhtajun fuqara. Karena mereka sosok manusia kayak kita. Butuh makan, butuh apa? Minum. Butuh makan dan butuh minum. Ketika Maryam mau melahirkan, faja'ahul maghad, ya dapatkan rasa sakit pada perutnya. Dia pun pergi menjauh. Dan dia pun, dia duduk di bawah pohon kurma. Maka ketika dia ingin makan, Allah katakan, wahuzzi, kamu goncang. Apa namanya? Pohon kurma. Pohonnya digoncang. Tusokit alaika rutoban jeniya. Pohon kurma yang tadinya tidak berbuah, langsung digoyang kayak gini. Kurma ini apa? Berjatuhan. Krutuk, krutuk, krutuk. Rutoban jeniya, kurma yang masih. Apa itu? Rutab. Tahu rutab? Rutab itu kurma yang masih ada airnya. Kalau antum beli kurma masih ada airnya? Ada ya kadang? Ya. Kalau yang sampai sini sudah kering kadang ya? Kurma kering. Tamer namanya. Sebenarnya tamer. Tumur. Ini rutab. Karena dia lapar. Gitu. Masa ada Tuhan lapar? Masa ada Tuhan kok lapar, butuh makan. Afala taqilu, berpikirlah dengan cerdas. Barakallahu fikum. Itu dia tuh bisa baca dalam kisahnya beliau Maryam, dalam surat Maryam, dalam surat Ali Imran. Intinya mereka adalah basar, membutuhkan kepada Allah. Yad'unallah wa yajuna rahmatah, mereka berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, takut dengan siksanya. Wa man kana kadzalik la yasluhu ayyub badama Allah. Kalau seperti itu keadaannya sebagai hamba, tidak pantas diibadahi bersama Allah. Barakallahu fikum. Itu nama orang yang sudah disebutkan dalam Quran, wali. Apalagi walinya tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Wali siapa misalnya? Nah, Maryam yang segitu kesolehannya dan begitu banyak karomahnya, tidak pantas dijadikan Tuhan, apalagi selain dia. Barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang diberi akidah yang benar, manhaj yang sahih, dan Allah terima segala amal kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.